Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawta rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-9 dari pembahasan kitab Al-Arjuz al-Mi'iyya fi dhikri hali asyrafil bariyah karya al-'allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Kita telah menyelesaikan dari kejadian-kejadian penting pada tahun ketiga Hijriah. Terakhir tadi kita jelaskan tentang kelahiran cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya. Baik. Yang memberi nama Al-Hasan dengan nama Hasan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Al-Hasan. Itu di Musnad Imam Ahmad, dan haditsnya disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu bercerita, begitu Hasan dilahirkan, itu Ali menamakannya Hamzah. Begitu Husain lahir, Ali menamakannya Ja'far. Namakannya Ja'far. Sebab Hamzah dan Ja'far ini dari paman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kata Ali, saya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadaku, "Inni umirtu an ughayyira isma hadain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah untuk mengganti nama dua anak ini. Fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Ali, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Ali, fasammahuma Hasanan wa Husainan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mereka berdua nama Hasan dan Husain. Jadi itu penamaan bukan sembarang penamaan, ya. Nabi yang menamakannya, tetapi Nabi diperintah oleh Allah untuk memberi nama dengan nama itu. Dan ini dari keutamaan Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Iya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lam yakun ahadun asbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma." Kata Anas radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang lebih mirip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Iya. Baik. Dan dari keutamaan Al-Hasan itu banyak sekali, ya. Banyak sekali disebutkan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi pernah berkata, "Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba." Ya Allah, sungguhnya saya mencintai anak ini, maka cintailah dia. "Wa ahibba man yuhibbuhu," dan cintai pula siapa yang mencintai anak ini. Iya. Maka semenjak mendengar hadits itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Fama kana ahadun ahabba ilayya min Al-Hasan bin Ali ba'da ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala." Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai daripada Al-Hasan bin Ali setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Ini dari keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan dari jasa beliau yang paling besar yang terukir indah di dalam sejarah, beliau mendamaikan antara dua kubu besar dari umat Islam yang bertikai. Itu pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklum ya peristiwa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal, maka manusia membaiat Al Hasan bin Ali sebagai penerus Ali bin Abi Thalib. Sebab khalifah waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Al Hasan itu khalifah penggantinya. Adapun Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau itu gubernur Syam dari masa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Begitu Uthman terbunuh, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu bukan menolak pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak. Tapi beliau ingin menuntut darah kehormatan Uthman ibn Affan. Siapa yang membunuhnya harus diserahkan kepada mereka. Nah, dan itu dianggap oleh Muawiyah ada di kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan itu ijtihad mereka berdua. Terjadilah beberapa kejadian yang terkenal di dalam sejarah itu. Nah, maka begitu Al Hasan bin Ali menggantikan Ali bin Abi Thalib setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafat, datanglah Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nufay ibn al-Harith. Beliau berkata, "Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wal Hasan ibn Ali ila jambihi." Ya, jadi dia cerita bahwa dia pernah melihat Rasul di atas mimbar dan Hasan bin Ali di samping beliau. Dan Nabi menghadap kepada manusia. Dan kadang Nabi melihat kepada Al-Hasan. Kemudian Nabi berkata, "Inna ibni hadha sayyid wa la'allahu ay yusliha bihi baina fi'ataini adhimataini minal muslimin." Sungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Itu hukum syar'i ya, kenapa dikatakan keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Ahlul Bait keturunan Nabi, sebab Nabi berkata anakku ini. Jadi dari sudut hukum dianggap sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan. Barangkali Allah akan mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok besar yang bertikai dari umat Islam. Iya. Maka Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan bersatulah umat Islam di masa pemerintahan Muawiyah dengan perbuatan Al-Hasan itu. Dan 30 tahun setelahnya itu dikenal tahun keemasan di dalam sejarah umat Islam. Disebut dengan nama tahun persatuan. Tahun persatuan, 30 tahun setelahnya. Iya. Dan ini dari mangkobah dari jasa Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Al-Hasan dan Al-Husain itu syah di dalam hadith riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dan selainnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah." Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Pemimpin pemuda penduduk surga. Iya. Beliau wafat pada tahun 49 Hijriah, tepatnya di tanggal 5 Rabiul Awal tahun 49 Hijriah, dan beliau dimakamkan di samping ibunya Fatimah radhiyallahu anha. Dan umur Al-Hasan waktu itu baru 46 tahun. Sebab wafatnya beliau karena beliau minum racun, akhirnya sakit selama 40 hari. Setelah itu beliau wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian kita berpindah kepada peristiwa peristiwa penting pada tahun keempat Hijriah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kana fi rabi'atil ghazwu ila bani nadhiri fi rabi'in awwala. Pada tahun keempat terjadi peperangan Bani Nadir pada bulan Rabi awal. Pada bulan Rabi al-awal. Baik, ini kejadian di tahun keempat Hijriah. Sederhana ya, penulis membawakan di sini 6 bait syair, tapi isinya Masya Allah ya. Isinya ini ada 14 kejadian, 14 peristiwa. Peristiwa yang pertama, perang terhadap Banu An-Nadir. Perang terhadap siapa? Banu An-Nadir. Iya. Dan ini di pendapat mayoritas ulama sirah pada tahun keempat Hijriah. Di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Baik. Dan sebabnya jadi kejadian di Banu Nadir ini kalau mau dilihat di Al-Quran itu satu surah penuh dalam Al-Quran. Disebut surah apa? Hah? Kalau terkenalnya sama kita surah Al-Hasyr. Ada juga yang menyebutnya dengan nama surah Bani Nadir karena memang menceritakan tentang Bani Nadir ini. Baik. Jadi surah Al-Hasyr ini itu datang di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau katakan surah Al-Hasyr surah An-Nadir kata beliau. Terus Ibnu Abbas apa namanya? Berkata surah At-Taubah itu nama lainnya surah Al-Fadhiha. Surah yang menyingkap orang-orang. Jadi singkap kaum munafikin. Iya. Kalau surah Al-Anfal, kata Ibn Abbas itu turun di tentang Perang Badr, surah Al-Anfal. Ini saya sudah isyaratkan ya di pertemuan sebelumnya. Kalau mau baca tentang Perang Badr, itu surah Al-Anfal. Kemudian Ibn Abbas ditanya tentang surah Al-Hasyr. Kata Ibn Abbas, nazalat fi Bani Nadir. Itu surah turun tentang Bani An-Nadir. Ya. Turun tentang Bani Nadir. Jadi Bani Nadir ini terjadinya setelah perang Uhud. Terjadinya setelah perang Uhud. Ya. Baik. Dan dimaklumi ya bahwa yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka karena mereka ini berniat buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berniat buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyerang beliau dan apa namanya menghabisi umat Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di kejadian perang Uhud itu tampak Banu Nadir itu membantu kaum musyrikin, dengan itu mereka membatalkan perjanjian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat lalu mengepung benteng-benteng mereka. Ngumpul benteng-benteng Bani Nadir ini. Iya. Ya akhirnya, pada akhirnya mereka pun setelah dikepung selama 6 hari, mereka menyerah. Iya. Mereka menyerah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka dari kota Madinah. Diusir dari kota Madinah. Akhirnya banyak dari petinggi-petinggi mereka, tokoh-tokoh Banu Nadir ini, itu tinggal di Khaybar. dan menetap di sana, seperti Salam bin Mushkim, atau ada yang membaca bin Mishkam, dan seperti Huyai bin Akhtab. Ini dari tokoh-tokohnya orang Yahudi. Baik, jadi kupun selama 6 hari, sebagian ulama yang mengatakan dikubur selama 15 hari. Dikubur selama 15 hari. Iya. Dan kejadiannya di surah Al-Hasyr itu, mereka sendiri yang merusak. Dia bakar pohon-pohon kurma mereka. Karena orang Yahudi ini, kebiasaan mereka itu bersembunyi di dalam apa namanya benteng-benteng mereka. Semuanya dalam benteng-benteng mereka. Ya, kalau ingin pelajari bagaimana sifat orang Yahudi dalam bahasa ringkas itu satu surah penuh itu, surah Al-Hasyr. Itu penjelasan tentang mereka. Baik. Jadi ini peran terhadap Banu Nadir. Berikutnya dijelaskan di sini peristiwa yang kedua. Kata beliau, wa ba'du mautu Zainab al-Muqaddamah. Setelah itu meninggalnya Zainab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah didahulukan penyebutannya. Zainab bintu siapa tadi namanya? Zainab bintu Khuzaimah al-Khilaliyah radhiyallahu anha. Dan beliau ini disebutkan wafatnya setelah perang terhadap Banu Nadir. Setelah perang terhadap Banu An-Nadir. Iya. Meninggallah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Khuzaimah, ummu siapa tadi? Ummul Masakin radhiyallahu anha. Baik. Peristiwa yang ketiga di tahun keempat Hijriah. Dari peristiwa penting disebut oleh penulis ini, wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Setelah itu pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Ummu Salamah siapa? Bintun Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha. Iya. Beliau ini dari Bani Makhzum. Dari suku Quraisy, Bani Makhzum dari suku Quraisy. Termasuk perempuan yang pertama masuk Islam. Hijrah ke Habasyah, hijrah pula ke mana? Ke Madinah. Iya. Hijrah ke Madinah. Jadi Ummu Salamah ini beliau hijrah bersama suaminya Abu Salamah. Hijrah bersama suaminya Abu Salamah. Kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita bahwa Abu Salamah ibn Abdul Asad wafat. Nah, Abu Salamah bin Abdul Asad ini, Abu Salamah bin Abdul Asad itu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sesusuan. Saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sesusuan. Iya. Makanya setelah Ummu Salamah setelah Abu Salamah wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Ada satu hal yang menarik di tentang Ummu Salamah ini. Jadi apa namanya? Ummu Salamah berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah, fa yaqul ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Jadi Nabi bersabda, siapa yang kena musibah lalu dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, berilah pahala untukku pada musibah yang menimpaku dan gantilah saya dengan hal yang lebih baik dari musibah itu. Kecuali Allah akan ganti dia lebih baik daripada itu. Iya. Jadi kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat, maka Ummu Salamah membacanya. Cuma dia bilang, ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Siapa di antara kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Iya. Jelas ya? Beliau berucap seperti itu. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala gantikan beliau dengan hal yang lebih baik. Beliau dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Memang subhanallah ya. Musibah itu kadang pahit ya. Kadang berat. Tapi seorang muslim itu enggak boleh dia putus asa. Seorang muslim dan muslimah itu harus luas harapannya. Dilaksanakan apa yang Allah perintah dan dia berharap baik. Sebab ini yang menentukan itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan apa yang diperintah, kita berbaik sangka, maka insyaallah taala apa yang Allah pilihkan itu yang akan menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Kemudian dari keistimewaan Ummu Salamah ini radhiyallahu anha, jadi akan datang nanti di peristiwa Hudaybiyah. Ketika di Hudaybiyah itu kan dahsyat sekali peristiwa itu ya di Hudaybiyah. Sampai para sahabat itu tercengang gitu. Ya. Salah satu butir dari perjanjian Hudaybiyah, Nabi dan para sahabat belum boleh haji tahun itu. Harus pulang ke Mekah. Maka Nabi sampaikan kepada umat Islam dan kayaknya mereka kayak tidak mendengar begitu. Karena mungkin para sahabat waktu itu kaget ya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Ummu Salamah, maka Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, engkau keluar saja. Kemudian kau cukur rambutmu, ambil hewan kurbanmu, hewan udhiyamu, kemudian kamu sembelih. Kemudian kamu sembelih." Karena para sahabat sudah diperintah seperti itu, tidak bergerak mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau cukur, beliau sembelih hewan sembelihannya, maka para sahabat pun ikut melakukan hal itu. Ini dari apa namanya akal Ummu Salamah. Bagus pertimbangannya. Makanya ada orang Indonesia yang bilang, di belakang laki-laki sukses itu ada perempuan besar. Katanya di belakang laki-laki sukses ada apa? Ada perempuan istimewa di belakangnya. Nah, biasanya seperti itu ya. Biasanya memang seperti itu. Itu lihat ya dari Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah, istri-istri di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya peranan besar. Punya andil juga di dalam apa namanya? Tampaknya umat ini dengan kondisi yang sangat dahsyat dan agung itu. Baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha itu wafat pada tahun 61 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 62 Hijriah. Iya. Dan beliau wafat di umur 90 tahun. Dan beliau adalah akhir dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Akhir dari seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Radhiyallahu anha. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah wa binti Jahshin. Nah, setelah ini juga beliau menikahi Zainab bintu Jahsh. Ini peristiwa yang ke-4. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha ummul mukminin. Iya. Ummul Mu'minin. Jadi penulis memilih ini di tahun ke-4 ya. Ada pendapat lain, Ada sebagian ulama berpendapat bahwa ini di tahun ketiga malah. Dan ada yang berpendapat ini di tahun yang kelima. Ini tahun yang kelima. Tapi yang disebut oleh penulis di sini, ini adalah pendapat yang paling populernya. Pendapat yang paling populernya. Dan sebelumnya Zainab bintu Jahash itu adalah istri dari siapa? Zaid bin Haritha. Iya. Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma. Zaid bin Haritha ini anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ya di masa. Iya. Setelah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Zainab bintu Jahsh bin Ri'ab al-Asadiyah. Al-Asadiyah, ibu beliau itu Umaymah bintu Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk as-sabiqat, dari perempuan yang pertama masuk Islam. Dari pertemuan yang pertama masuk Islam. Iya. Jadi ketika Zainab bintu Jahsh dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tadinya beliau kira lamaran itu untuk Nabi yang melamar untuk dirinya. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar untuk siapa? Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Ya, tadinya Nabi bilang supaya menikahi Zaid bin Haritha. Tapi Zainab radhiyallahu ta'ala anha, beliau tidak mau. Nah, ini menunjukkan bahwa asalnya perempuan, apalagi dia sudah pernah menikah, janda, itu dia punya pilihan, boleh menikah, boleh tidak. Itu asalnya. Tapi karena ini Nabi yang perintah, maka Zainab bintu Jahsy pun melakukan hal tersebut. Nah, itulah terkait dengan ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Itu ayatnya. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Iya. Jadi Zainab pun akhirnya dinikahi oleh Zaid. Iya. Tinggal bersamanya hampir setahun. Hampir setahun. Tapi subhanallah ya namanya kehidupan. Dan itulah dari hikmah syariat. Kadang sudah terjadi pernikahan. Tapi setelah terjadi pernikahan, tampak bahwa dua pasangan ini tidak cocok untuk bersama. Iya. Dan ini ceritanya panjang ya, banyak cerita antara kedua ya. Secara umum Zaid bin Haritha datang kepada Nabi mengadukan ya istrinya Zainab ini, bahwa Zainab ini kadang dia tidak bisa menahan lisannya karena kadang spontan dia berucap sesuatu gitu. Karena memang ini seorang perempuan Quraisy, dan Zaid bin Haritha itu asalnya dari keturunan budak ya, dimerdekakan. Iya. Baik. Tapi subhanallah bisa bersama Zainab selama satu tahun. Itu pun bukan Zainab yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya enggak tahan lagi, minta dipisahkan. Enggak. Tapi yang datang malah siapa? Zaidnya. Iya. Maka itulah ketika Nabi di datangnya oleh Zaid mengadu seperti itu, Nabi berkata kepadanya, ittaqillah, amsik alaika zaujak. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Tahanlah istrimu, banyaknya jangan kamu ceraikan. Iya. Jangan kamu ceraikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam diri beliau itu apa namanya? Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisahnya. Iya. Yang dikatakan wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Jadi kata Anas bin Malik, andai kata ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi, pasti ayat ini sudah apa? Sudah disembunyikan. Ya, jadi di ayat itu wa taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujika wattaqillah. Itu ucapannya. Terus Allah firman wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Kamu sembunyikan dalam dirimu apa yang apa namanya? Allah yang akan menampakkannya. Dan kau takut pada manusia, padahal Allah yang harusnya engkau paling takut kepadanya. Ya, khasyah itu kalau dia sifatnya tabiat biasa, lumrah, itu boleh saja. Seperti di sini ya, tapi takut kepada manusia. Maksudnya khawatir bukan takut, tapi khawatir. Ya, hal yang sifatnya lumrah. Harusnya engkau lebih takut kepada Allah. Jelas ya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situlah disebut di dalam ayat falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha. Begitu Zaid sudah selesai darinya, maka kami nikahkan engkau dengan si Zainab ini. Ya. Kami nikahkan engkau dengan Zainab. Baik. Jadi turun ayat Al-Qur'an akan hal tersebut. Ya, dan disebutkan karena itu Zainab itu beliau kadang berbangga ya. Kadang berbangga terhadap istri-istri Nabi sallallahu wasallam yang lainnya. Ya. Dan beliau kadang berkata, "Kalian ini anak-anak perempuan dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun saya ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit yang ketujuh." Nah, itu dari keutamaan Zainab radhiyallahu taala anha. Iya. Dan Zainab ini dari perempuan yang sangat dermawan sekali, sangat banyak sekali apa namanya berbuat baik, dan beliau dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan bahwa dia ini adalah orang yang paling pertama menyusulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra'ukunna bi lihaqan atwalukunna yadan. Kalian istri-istriku yang paling cepat menyusul saya, maksudnya yang paling cepat wafat setelahku, itu adalah perempuan yang paling panjang tangannya. Paling panjang tangannya. Jelas ya? Jadi setelah turunnya itu, setelah Nabi berucap begitu, mereka ginikan tangannya, siapa yang paling panjang. Tapi ternyata Nabi tidak menginginkan makna itu. Yang beliau inginkan paling panjang tangannya, maksudnya paling gemar bersedekah. Paling gemar bersedekah. Dan itulah Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Iya. Itulah Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Baik, dan beliau disebut dengan akhlak yang mulia. Iya. Disebut dengan akhlak yang sangat mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Walam ara imra'atan qat khairan fid din min Zainab." Saya tidak pernah melihat seorang perempuan yang lebih baik di dalam beragama melebihi Zainab. "Wa atqa lillahi wa asdaqa hadithan." Dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih bertakwa di antara perempuan dan lebih benar pembicaranya melebihi Zainab. Dan beliau sebutkan banyak dari keutamaan Zainab radhiyallahu taala anha. Iya. Juga dari keutamanya ayat tentang hijab itu turun di pernikahan beliau radhiyallahu anha. Makanya itu ayat-ayat kan ada di, yang saya sebut tadi dua ayat itu surah Al-Ahzab. Ayat tentang hijab itu di surah apa? Di surah Al-Ahzab juga. Itu ayat tentang fardiyat hijab. Iya. Dan itu di pernikahan Zainab radhiyallahu anha. Baik. Di pernikahan Zainab radhiyallahu anha. Dan beliau wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Pada tahun ke-20 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau berusia waktu itu 53 tahun. Iya, disolati oleh Umar bin Khattab dan dikuburkan di pekuburan Baqi. Dikuburkan di pekuburan Baqi. Ya, dan disebut dalam sejarah jenazah beliau adalah awal jenazah yang dibuatkan keranda untuk apa namanya mengusungnya. Ya, radhiyallahu anha. Baik. Ini sebenarnya banyak pembahasan ya di ini cerita-ceritanya sederhana sebenarnya di pembahasan sirah ya, tapi ada ahkam hukum-hukum. Dan di sini untuk para perempuan ini bermanfaat ya, karena surah Al-Ahzab ini itu surah muhkamah. Iya. Terkait dengan masalah hijab. Itu dasar kewajiban hijab. Dan kewajiban hijab itu semua tubuh termasuk muka di surah Al-Ahzab. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa menutup wajah itu tidak wajib, pada dasarnya itu ucapan sudah keliru. Karena asalnya turunnya di ayat muhkamah di surah Al-Ahzab. Dan ini tidak ada yang menghapusnya. Tidak ada yang menghapusnya. Itu dasar berpikir dulu kalau mau memahami ayat-ayat dan riwayat-riwayat. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada yang mau memahami ayat di surah Nur, itu adalah mengkhususkan bahwa wajah dan muka bukan aurat, itu keliru. Bukan aurat, tidak mesti dihijabi untuk orang asing, itu keliru di dalam memahami. Jelas ya? Jadi maksudnya, dalam ahkam itu, ilmu tentang Al-Quran itu penting. Ilmu tentang Al-Quran itu penting. Juga kita harus paham ilmu tentang sirah. Bagaimana sejarah turunnya hijab, bagaimana diwajibkannya. Dan apa yang berjalan di tengah para perempuan, istri-istri Nabi SAW, alaihi wasallam, supaya kita paham tentang hal itu. Ini kadang yang masalah ini datang orang-orang belakangan, dia ngambil satu riwayat, dua riwayat, dia tidak lingkup seluruh masalah itu, akhirnya keluar hukum tidak tepat begitu. Ya, baik, selesai di pembahasan hijab ini atau di pembahasan Zainab. Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh al-Asadi radhiyallahu anha. Ini peristiwa yang keempat. Peristiwa yang kelima, kata beliau, thumma badrinil mau'id, thumma badril mau'idi. Kemudian terjadilah perang Badar al-Mau'id. Nah, perang Badar ini yang disebut al-Mau'id atau perang Badar yang terakhir. Perang Badar yang terakhir. Jadi Nabi keluar bersama 1.500 orang dari sahabat, karena setelah perang Uhud itu mereka berencana terjadi perjanjian antara atau sama-sama antara Abu Sufyan dan kaum muslimin untuk bertemu lagi di Badar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar membawa 1.500 pasukannya. Iya. Baik. Adapun Abu Sufyan, dia keluar dengan membawa 2.000 pasukan dari Quraisy, dan bersama Abu Sufyan ada 50 penunggang kuda. 50 penunggang kuda. Tapi pada dasarnya mereka ini karena sudah janji kan keluar-keluar saja begitu. Padahal dia tidak suka untuk keluar. Nah, begitu sampai di tempat yang bernama Marrud Dhahran, ya, maka Allah lemparkan di hati Abu Sufyan ini rasa takut. Dia pun memilih supaya kembali. Ya. Tapi begitulah ya. Biasanya kalau apa namanya kepala pimpinan pasukan itu dia tidak memperlihatkan rasa takutnya. Dia bilang, wah ini saya lagi takut nih, kurang nyaman hati saya, kita balik aja deh. Nggak ngomong gitu dia. Tapi bahasanya itu bahasa kepala pasukan. Ya. Kata Abu Sufyan, kayak orang-orang Quraisy tahun ini tahun paceklik. Itu bahasa. Tahun ini tahun paceklik. Ya. Dan tidak cocok kita keluar kecuali di tahun panen. Di mana kalian senang melihat pepohonan. Ya, kalian minum dari susu. Ya, maka saya pengen supaya kita kembali. Kita kembali, maka marilah kalian kembali kepada aku. Jelas ya? Maka orang-orang pun ikut kembali. Jadi dia beri dari dasar strategi. Itu semua orang memaklumi bahwa ya cocoknya kita keluar di masa yang paling bagus saja. Di kondisi yang paling maksimal begitu. Tapi pada dasarnya ada rasa takut di dalam dirinya. Makanya dia kembali. Baik. Jadi itu yang disebut dengan Badar Al-Mu'id. Disebut dengan Badar Al-Mu'id. Jadi perang Badar itu kan berdasarkan apa yang telah kita telah terangkan. Berarti perang Badar ada berapa? Hah? Perang Badar ada tiga. Iya. Ada tiga. Benar atau tidak ini? Coba yang pertama apa? Lihat di ini antum. Yang pertama perang Badar yang kecil dulu sebelum Al-Kubra itu. Itu di bait syair yang ke-49. Thumma Badrin. Kemudian perang Badar. Itu yang sudah berlalu dengan si kita yang disebut dengan Badar Al-Ula atau Badar As-Sugra. Kemudian di bait syair yang ke-51 dikatakan wal ghazwatul kubra allati bi badrin. Itu perang Badar kubra, itu perang Badar yang disebut di surah Al-Anfal. Jelasnya itu yang paling populernya itu yang disebut di surah Al-Anfal. Itu disebut perang Badar kubra. Kalau ini yang ketiga, ini perang Badar Al-Mu'id namanya. Perang Badar apa? Al-Mu'id. Baik. Ya kalau ditanya perang Badar ada berapa? Jawabannya ada tiga. Baik, selesai dari perang Badar ketiga ini. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan salah satu peristiwa besar juga dalam sejarah. Kata beliau, wabada hal ahzabu fasma' wa'dudi. Setelahnya ada perang Ahzab. Dengarkanlah dan hitung peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Ini Al-Ahzab disebut juga dengan perang apa? Ghazwatu Al-Khandaq. Yaitu dua penamaannya, Ghazwatul Ahzab dan Ghazwa apa? Al-Khandaq. Ya. Ya, dari beberapa peperangan yang telah kita sebut, itu ada kadang beberapa penamaan ya disebut dalam sejarah. Itu familiar aja, biasa aja. Sebab itu nama-nama kadang dikenal, mereka sebut begini, sebut begitu. Ya. Disebut perang Al-Ahzab. Kenapa disebut Al-Ahzab? Hah? Karena ini Al-Ahzab, seluruh apa namanya komponen dari orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersatu padu. Ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memerangi beliau ini bukan cuma orang-orang Quraisy saja, tapi seluruh orang-orang kafir yang musuh Nabi. Nanti kita akan memberi sedikit rincian. Itu bersatu padu. Makanya disebut Yaumul Ahzab. Banyak hizb, banyak kelompok di situ yang bersatu ingin memerangi Nabi dan para sahabat. Kemudian disebut dengan perang Khandak. Kenapa disebut perang Khandak? Khandak itu adalah parit. Ya. Parit yang digali. Yang digali. Nah. Dan ini disebut Khandak karena Khandak ini menggali parit seperti itu. Itu tidak ada di kebiasaan orang-orang Arab. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan para sahabat, minta pendapat mereka, maka Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu, dan beliau dari Persia. Kamu tahu kisahnya Salman Al Farisi ini ya? Kisah beliau masuk Islam. Itu juga termasuk kisah yang menakjubkan. Beberapa halaman di dalam riwayat itu kisahnya. Dia masuk Islam. Dari seorang Majusi berpindah menjadi Nasrani, antara pendeta ke pendeta ke pendeta ke pendeta, akhirnya dia pergi mencari nabi yang akan muncul, sebab orang-orang Nasrani sendiri tahu akan ada nabi yang muncul, sudah dekat masanya. Nah, akhirnya dia ditipu oleh orang, dijual sebagai budak, padahal merdeka tadinya, dijual sebagai budak. Akhirnya menjadilah dia budak sampai dijual ke kota Madinah. Nah, dia gembira juga ketika sampai ke kota Madinah. Nah, ini kayaknya tempat yang dibilang di buku-buku Ahlul Kitab bahwa ini nabinya akan datang di sini, berhijrah di sini. Jelas ya? Maka Salman Al-Farisi pun disuruh membenahi pohon-pohon kurma oleh tuannya. Sampai suatu hari ada tamu tuannya bercerita bahwa ada orang dari Mekah mau datang mengaku Nabi. Salman di atas pohon tiba-tiba lompat turun. Siapa-siapa tadi? Apa ceritanya? Langsung kena sama tuannya, kembali ke bekerja. Nah, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Salman pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Dan Salman sudah tahu, diberitahu tanda seorang Nabi itu apa. Pertama Salman datang dulu, dia bawa sedekah. Ini bilang kepada Nabi, ini sedekah. Nabi berkata kepada para sahabatnya, silakan kalian makan. Para sahabatnya makan, Nabi tidak makan. Kata Salman Al-Farisi, ini tanda pertama. Dan benar, tanda seorang Nabi. Nabi itu tidak makan dari sedekah. Setelah itu, datang lagi hari kedua. Dia bawa hadiah. Terus dia berkata, ini hadiah. Maka Nabi ikut bersama para sahabatnya juga makan. Ini kata Salman, tanda yang ketiga. Sudah benar. Setelah itu Salman Al-Farisi muter-muter ke belakang Nabi kayak mau melihat sesuatu. Nabi tahu bahwa dia ingin melihat tanda kenabian apa namanya di belakang beliau, antara bahu dan antara kedua bahu beliau di belakang leher itu ada tanda kenabian warna hitam. Ya, maka Nabi menyingkapnya. Salman ketika melihat itu langsung melompat, kemudian mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia masuk Islam. Wah, itu kalau baca kisah Salman Al-Farisi ini luar biasa ya, kisah beliau pengorbanannya dalam mencari agama yang benar. Dalam mencari agama yang benar. Radiyallahu ta'ala anhu. Inilah Salman dari negeri Persia. Dia tahu kebiasaan negeri itu. Kalau ada kejadian seperti sekarang kaum muslimin akan diserang dari segala penjuru, itu mereka bikin parit itu untuk apa namanya digali di seputar kota supaya pasukan itu tidak langsung bisa menyerang, tapi harus lewat galian ini dulu. Nah, itulah pertahanan mereka. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai menggali. Iya, menggali, menggali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkata ketika menggali kandak kita bersama para sahabat, Allahumma innal aisha aishul akhirah fakfir lil ansari wal muhajira. Ya Allah, sungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat, ampunilah kaum al-ansar dan kaum muhajirin. Dan para sahabat menjawab, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beliau menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, nahnu alladhina bayau Muhammadan alal jihadi ma bakina abadan. Kata mereka, kamilah orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad untuk selalu berjihad bersama beliau selama kami masih hidup selama-lamanya. Iya. Dan di antara kalimat rajas yang dibaca oleh para sahabat ketika menggali parit itu, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illakina ya innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Baik. Akhirnya terjadilah dari sudah selesai dari galian itu, dari khandak tersebut, ya, dan berkumpullah dari seluruh orang-orang kafir ini. Jadi Al-Ahzab ini itu isinya umumnya itu, kalau saya kasih bahasa lainnya, umumnya itu barisan sakit hati. Umumnya. Ya. Pertama orang-orang kafir Quraisy mau balas dendam ya, sudah berapa kali kalah ya. Yang kedua ikut juga dari Bani Khiyan, Bani siapa tadi yang sudah berlalu? Hah? Dari kabilah-kabilah yang sudah diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Sulaim ya. Bani Ghatafan dan selainnya ya. Itu semuanya bersatu. Nah, ditambah dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Salam bin Mishkam, Salam bin Abil Huqaiq, ya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Baik. Ini sederhana juga kadang di penyebutan nama ini. Sederhana ya, salam salam atau dibaca salam. Ya. Karena agak riskan juga ya kalau misalnya salah sebut nama sahabat. Itu sahabat itu Abdullah bin Salam. Tidak ada yang membaca Abdullah bin Salam. Kalau dibaca Abdullah bin Salam itu enggak belajar ilmu rawi namanya. Enggak cocok kalau penuntut ilmu apalagi apa namanya guru ngajar dia salah baca gitu, enggak benar. Jelas ya? Tapi kalau saya beri kaidah ringkas, seluruh nama yang sim, lam, alif, mim, semuanya asalnya di tasydid. Antum baca dapat saja asalnya dibaca salam, asalnya begitu. Semuanya dibaca salam. Kecuali dua nama di perawi hadis. Kalau di semua nama-nama orang, ada lima nama semuanya. Tapi yang tiga antum tidak perlu, cuma perlu dua. Satu nama sahabat, Abdullah bin Salam. Itu tidak boleh di tasydid. Salam bacanya, Abdullah bin Salam. Dan yang kedua guru Al-Bukhari, namanya Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Baik. Jadi ini orang-orang di bersatu padu ya. Dari orang Yahudi ini namanya Salam bin Mishkam, Salam bin Abil Huqaiq, ya dan seterusnya. Ini barusan pasti sakit hati semua ini. Inilah Al-Ahzab. Nah, ditambah dengan sebagian Yahudi yang berkhianat di sini. Nah, inilah nanti akan datang bagaimana Bani Quraidah diperangi. Karena mereka termasuk berkhianat di kejadian ini. Baik, setelah perang Ahzab ini perang Bani Quraidah terhadap Bani Quraidah yang akan diterangkan nanti. Ya. Jadi Al-Ahzab ini Khandaq, perang Ahzab atau perang Khandaq, setelah Khandaqnya selesai, maka jadi antara pasukan musuh dan umat Islam itu berjauhan. Ya, pasukan musuh base camp mereka itu di samping Khandaq itu, galian itu, umat Islam di dalam kota Madinah. Ya. Di situ berhari-hari sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim angin ya dan membuat kejadian yang dahsyat terhadap pasukan kaum musyrikin. Itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kuru ni'matallahi alaikum idja'atkum junudun arsalna alaihim rihan wajuludan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian didatangi oleh tentara-tentara, pasukan yang banyak, junud ya, bukan cuma satu. Lalu kami balas, kami kirim untuk mereka angin dan tentara-tentara yang kalian tidak lihat. Dan dialah Allah yang maha melihat apa yang kalian kerjakan. Iya, dialah Allah yang maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi Allah kirim angin kencang di malam yang sangat dingin sekali. Ya, yang angin ini membuat priuk-priuk makanan mereka itu tertumpah. Ya. Dan api-api mereka menjadi padam. Kemah-kemah mereka runtuh. Kemah-kemah meruntuh sampai mereka tidak bisa untuk kembali ke kendaraannya aja. Lihat kendaraannya sulit mereka untuk hal tersebut. Iya. Akhirnya setiap dari mereka ini pikirannya ingin kembali saja. Ingin kembali. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk umat Islam kemenangan di belakang hal tersebut. Iya. Waradallahu kaidahum wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyan aziza. Dan Allah balas dari makar mereka, dan Allah cukupi umat Islam, tidak perlu berperang. Tidak perlu berperang. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Iya. Jadi itu kesimpulan dari perang Al-Ahzab. Setelah itu beliau berpindah. Jadi perang Al-Ahzab ini di surah Al-Ahzab ya disebutkan. Ya. Di situ di surah Al-Ahzab itu banyak sekali pelajaran ya dari kekuatan maknawi seorang umat. Sebuah umat itu kekuatannya di mana? Itu baca dan renungi dengan baik di surah Al-Ahzab itu. Kemudian yang kedua di surah Al-Ahzab, di perang Ahzab ini, itu tampak juga penyakit-penyakit yang melemahkan umat itu kayak bagaimana? Apa yang melemahkan mereka? Itu kelihatan. Iya. Dan di surah Al-Ahzab ini, disitulah diukir keteguhan dan mutabah. Itu yang saya bacakan di awal pertemuan. Ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini ayat di sela-sela penyebutan tentang perang Ahzab. Dan di situ pujian terhadap para sahabat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Ya, dan di situ disebutkan bagaimana umat Islam ini mendapatkan harta berlimpah ruah dari perang terhadap Bani Quraidah yang akan kita terangkan nanti. Jelas ya? Baik. Jadi perang Ahzab ini luar biasa ya dari sudut makna dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Iya. Kemudian setelah itu diterangkan tentang Bani Quraidah dan perang yang disebut dengan nama Dhatur Riqa. Dan ini mungkin kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Ya wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.